song barernya lagi sta dikasih satu nomor lagu spesial buat semua yang ada di sini juga para teman-teman semuanya. Ada apa Bisri Production? Put thank you. Terima kasih Gisel.